salam manis, salam mesra untukmu yang ku cinta. Seberat berat benda tak seberat cinta, seringan ringan kapas tak ingin ku lepas. Bertanya-tanya apakah

Katakanlah siapakah orang yang telah menyebabkan Rembulan bersinar lagi, mendung pun tiada lagi. Hati yang seakan mati, kini gairah kembali. bagaimana bila ia lahir nanti? Siapa yang akan mengakui anaknya? Betapa pedihnya pada saat itu. Ku terima semua ini. Apa yang terjadi pada diriku? Dan sesungguhnya tak mungkin dirimu berbuat dusta. Rupanya kamu memang sengaja membuat drama sandiwara cinta. Cukup sudah ku rasa. Jangan diriku terlalu kau sama kita bina, susah senang bersama. Apa artinya berteman di belakang kau menikah? Kau bagaikan pagar yang makan tanah. Sungguh tiada aku menduga, kau teman karibku lebih dari saudara. Jangankan makan minum, hidup kita bersama. Bukankan kau tahu dia itu milikku? Namun begitu segalanya, inikah balasannya akhlak teman setia. Cuma kamu yang aku cinta, kasihku, sayangku, pujaanku. Janganlah kau tinggalkan diriku. Mana mungkin hidup tanpamu, belayang kasihmu. Kudambakan, tak mungkin, tak mungkin ku hidup sendirian. Yeah. makin menjadi. Kalau luka hati makin menjadi. Untuk apa lagi kita sesali? Benci bilang benci, usah kau dustai. Benci bilang benci, usah kau dustai. Jangan berakhir kisah cintaku kepadanya. Tak mungkin lagi aku dapat berjumpa. Sakit hatiku tak mungkin terlupakan. Rasa kecewa, oh, melanda di jiwa. Sakit hatiku. Kalau kau hanya mempermalukan.